الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-18 dari kitab Zakat. Dan di bab yang ke-18 sudah kita lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu shadaqah ma kana an dhahri zina. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan tatkala yang bersedekah sudah cukup dari apa yang ia berikan, sudah memenuhi kebutuhannya, begitu pula kebutuhan yang dibawa tanggung jawabnya. Dan juga sudah kita lalui kalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya barang siapa yang bersedekah dalam keadaan dirinya atau keluarganya membutuhkan apa yang ia sedekahkan, atau dia memiliki utang yang harus dia tunaikan, maka hendaknya dia mendahulukan kebutuhannya atau keluarganya atau utang yang harus dia tunaikan. Dan dikatakan wa huwa raddun alaihi, dikecualikan ila yakuna ma'rufan bisabr fa yu'thiru ala nafsihi walau kana bi khasasah, kecuali seorang yang berniat untuk menginfakkan hartanya sekalipun dia membutuhkan dan dia bisa bersabar dan lebih mengedepankan saudara daripada dirinya, maka ini perkara yang diperbolehkan. Dan disebutkan hadis Abi Bakar radhiyallahu ta'ala, kisah Abi Bakar radhiyallahu ta'ala tatkala menyedekahkan semua hartanya, begitu pula asar para sahabat Ansar ketika asarul muhajirin, lebih mengedepankan para sahabat muhajirin dalam keadaan bihim khasasah, dalam keadaan sahabat Ansar sendiri sebenarnya membutuhkan. Bagian akhir belum menyebutkan hadis Hakim bin Hizam dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan di hadis Hakim bin Hizam, Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'un, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dia lebih harus jelaskan al-yadul ulya al-mu'ti wal-yadul sufla as-sa'im, tangan yang di atas adalah tangan orang yang memberi dan tangan yang di bawah as-sa'im, tangan orang yang meminta. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Wabda biman ta'ul, ini kalimat di hadis sebelumnya, hadis Abi Hurairah Mulailah biman ta'ul, dengan orang yang merupakan di bawah tanggung jawabmu. Jadi wajib atasmu untuk menafkahi, baik itu anak-anak atau istri atau orang tua, seandainya demikian orang tua yang harus ia nafkahi. Kemudian mengatakan wa khairu shadaqati an dhahri ghina, sebaiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dari seorang yang sudah cukup dari yang ia sedekahkan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan di bagian akhir yang disebut wa man yastafi ya'ifuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Ini merupakan pedoman bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ailah, dengan kesempitan dari sisi materi. Maka orang yang diuji dengan kefakiran hendaknya dia memiliki iffah, dan juga memiliki sifat istighna, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di antara cara seorang memiliki iffah adalah dengan istighfar, berusaha untuk menjaga kehormatannya, berupaya untuk hanya mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan tidak menoleh kepada yang lainnya dari makhluk. Wa man yastafif ya'ifullah, orang yang benar-benar berusaha untuk menjaga iffahnya, untuk tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala berikan iffah kepadanya. Dan juga orang yang berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Maknanya ada upaya dari kita untuk menjaga iffah dan untuk merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ini merupakan kunci kebahagiaan. Kalau seorang sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka insyaallah Subhanahu wa taala dia akan bahagia dalam hidupnya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan qad aflaha man aslama wa riziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan selanjutnya beliau menyebutkan bab al-mannan bima a'ta. Bab menyebut-nyebut orang yang menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Dan orang yang beri tapi menyebut-nyebut atau mungkin-mungkin, maka pemberian tersebut gugur pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lalui di beberapa bab sebelumnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan ayat di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan atau merusak pahala sedekah kalian dengan man wal adha, dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Dan di sini beliau menyebutkan ayat yang lainnya, masih di surat Al-Baqarah, ayat sebelum yang tadi disebutkan. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Al-ayah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyertai infak mereka tersebut dengan man, tidak pula ada, dengan tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bab mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan, sebenarnya tidak ada kesedihan bagi mereka. Tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi, sebagaimana tidak sedih dengan apa yang telah mereka lalui. Menunjukkan bahwasanya al-infaq fi sabilillah sababur rahah, sebab ketenangan hidup seorang hamba. Baik di dunia, terlebih lagi tentunya di akhirat. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga di ayat ini pujian bagi orang-orang yang berinfak dan tidak merusak pahala infak mereka dengan man dan ada, dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Sekali lagi, hendaknya kita di dalam hidup ini, kalau kita beramal soleh, berbuat baik, maka kita tidak perlu mengingat-ingat hal tersebut. Tidak perlu kita mengingat-ingat kita berbuat baik kepada si pulan, si pulan. Allah subhanahu telah mencatatnya. Kita tinggal menjaga keikhlasan kita. Dan kelak pada kiamat kita akan dapatkan pahala kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, menyakiti atau mendzalimi seseorang, maka jangan sekali-kali kita lalai dengan dosa tersebut. Segera bertaubat. Dan segera memperbaiki diri dari perbuatan tersebut. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta maaf dari orang yang kita sakiti atau kita zalimi. Karena kelak pada hari kiamat, perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bab yang ke-20, bab man ahabba ta'jila sadaqah min yaumiha, bab seseorang yang ingin menyegerakan sedekah di hari itu juga. Nah, ini al-has al-musarah fil khairat, dorongan untuk bersegera dalam beramal soleh. Kapan kita diberi kemudahan untuk beramal soleh dan niatnya bersedekah, maka segera lakukan amalan soleh dan dari sedekah tersebut. Karena nama awarid, penghalang-penghalang dari kebaikan itu sangat banyak sekali. Sebagaimana ajal juga kita tidak mengetahui. Mungkin saja ajal itu datang dan kadang kita belum sempat untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka bersegera. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berkaitan ini telah kita ketahui bersama. Dorongan agar kita bersegera dalam beramal soleh. Dan kalam Ibn Umar yang kita hafal bersama, dan kalam Ibn Sahih Bukhari, ada kalam yang sangat bermanfaat sekali. Berada di waktu sore dan memiliki kesempatan untuk beramal soleh, maka lakukan di waktu itu juga. Jangan ditunda-tunda sampai esok pagi. Karena sekali lagi, penghalang-penghalang kebajikan itu sangat banyak sekali. Dari diri kita sendiri. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Diri kita, kalau tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendorong kita kepada hal-hal yang buruk. Ketika kita berniat untuk sedekah, kalau tidak segera kita lakukan dan kita tunda-tunda, nanti keluar pikiran-pikiran dari kita. Bagaimana kalau digunakan ini dulu? Bagaimana kalau digunakan itu dulu? Akhirnya tidak bersedekah. Dan juga syayatin tentunya haris. Syayatin, syaiton terus berupaya menghalangi kita dari kebaikan. Sebagaimana ajal pun sama. Ajal kita tidak tahu kapan datang. Maka yang memiliki kesempatan beramal soleh, maka bersegera beramal soleh. Badilu bil amal. Kata Nabi, bersegera dalam beramal soleh. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Uqbah bin Harits radhiyallahu ta'ala an, yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk beramal soleh. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim Abduhak ibn Makhlad al-Mulaqab bin Nabil an Umar ibn Sa'id an ibn Abi Mulaika Abdullah ibn Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu haddatha qala salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-'asr fa asra thumma dakhala al-bayt فلم يلبث أن خرج فقلت وقيل له فقال كنت خلقت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. Dari Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada suatu saat Nabi SAW salat bersama kami salat asar, fa'asra, tapi tidak seperti biasanya. Selesai salam dari salat asar, beliau langsung bangkit. Dan dia tadi sebutkan hatta yataratib hatta yatakhattari qabban nas, sampai beliau melangkah di antara pundak-pundak para sahabatnya, itu memotong sok menuju ke rumah beliau, dikarenakan beliau tergesa-gesa ingin segera pulang ke rumahnya. Padahal biasanya Nabi kalau selesai salat, beliau berbalik menghadap kepada sahabatnya dan berzikir. Kemudian setelah itu beliau masuk ke rumahnya. Falam yalbas, dan tidak lama setelah itu beliau keluar menjumpai para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Radhiyallahu ta'ala anhu, bagi teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mencontohkan kepada kita untuk bersegera dalam beramal saleh. Tentunya amal kebajikan yang terbaik adalah ajal, yang disegerakan. Amal kebajikan itu adalah yang disegerakan. Terlebih-lebih yang berkaitan dengan mal, mal sadaqah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bagi yang diamanahi harta untuk kaum muslimin, maka hendaklah segera disampaikan kepada yang berhak. Karena mungkin saudara kita sangat mengharapkan sekali dan sangat membutuhkan harta yang ada di kita tersebut. Maka Nabi tidak ingin harta tersebut bermalam di rumah beliau. Beliau segera balikkan. Sampai selesai salat, beliau segera pulang untuk memerintahkan membagikan harta sedekah tersebut. Kita cukup dulu. Subhanallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.